rasa namun hilang cinta. Kau hancurkan, telah ku coba untuk bertahan. Kau menyakitkan. Kau hancurkan perasaan sakit yang ku rasakan. Terlalu lama aku terdiam. Kau menyakitkan. Ketika jatuh aku terdiam, namun semangat dalam hati ini takkan padam. Kau buat aku jatuh tenggelam, namun semua masih mampu untuk kulewatkan. Mana, di mana janji yang pernah kau ucap? Kau akan jadi cahaya dalam ruang gelap. Namun kini janji itu telah lenyap. Kau tinggalkan aku dalam sunyi senyap. Aku mampu untuk melangkah, walau dalam hati ini ku telah terluka. Jauh dari dalam lubuk hatiku bicara, ku harus terima, laku harus pasrah. Terluka, itu tak mengapa, walaupun kau anggap sakit ini tak seberapa. Ku lupakan saja cinta yang lama, ku hapus namamu dalam satu tema. Style is a thing. Namun hilang cinta. Kau hancurkan, telah ku coba untuk bertahan. Kau menyakitkan. Kau hancurkan perasaan sakit yang ku rasakan. Terlalu lama aku terdiam.